Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita pada siang hari ini, pada penjelasan sebelumnya berkaitan dengan beberapa syubhat dan bantahannya, dan masih tersisa beberapa syubhat di antaranya. Sebagian mengatakan, kenapa kalian mengajak untuk mengikuti generasi awal umat ini, padahal antara kita dengan mereka terpaut zaman dan waktu yang sangat jauh. Lalu kapan kita akan menjadi umat yang maju kalau kita hanya menjadi pengikut terhadap yang lainnya? Kapan kita akan menjadi maju kalau kita menjadi umat yang hanya mengikuti, bukan diikuti? Jawabannya, sudah kita sebutkan tadi bahwa jadi maksud dari mengikuti generasi awal umat ini adalah mengikuti mereka dalam memahami Islam dan dalam mengamalkannya. Dan agama Islam tidak mengenal waktu dan tempat, senantiasa relevan, cocok untuk dijalankan kapanpun dan dimanapun. Berbeda dengan syariat sebelum syariat Nabi Muhammad SAW, itu terbatas waktunya dan terbatas tempatnya. Misalnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam diutus khusus untuk kaumnya. Nabi Lut, Nabi Nuh dan yang lainnya khusus diutus untuk kaumnya. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam, risalah beliau untuk seluruh manusia yang ada waktu itu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Karena memang syariat beliau sampai hari kiamat, maka demikian pula mengikuti pemahaman generasi awal umat ini dalam memahami agama dan mengamalkannya pun terus berlanjut dan tidak akan terputus, tidak akan terputus. Kemudian juga generasi awal umat ini, mereka adalah orang yang paling tahu tentang Islam, paling mengerti tentang agama, karena beberapa faktor. Yang pertama, mereka menyaksikan turunnya wahyu dan melihat serta mengalami peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu orang yang menyaksikan turunnya wahyu tentu lebih tahu daripada orang yang tidak menyaksikannya. Orang yang hidup bersama Nabi alaihi salatu wasalam, ikut berperang bersamanya, ya ikut safar bepergian dan ikut mukim bersama Nabi, tentu lebih tahu tentang agama ini daripada yang lainnya. Kalau sahabat tidak tahu, yang lain lebih tidak tahu lagi. Sehingga apa yang para sahabat dan generasi awal umat ini tidak lakukan, maka kita juga tidak melakukannya. Yang itu kaitannya dengan agama. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika mewafatkan Rasulnya alaihi salatu wasalam, Allah menjadikan agama ini telah sempurna. Para sahabat mereka mengambil secara langsung dari Nabi alaihi salatu wasalam apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Maka sesuatu yang tidak diberitakan kepada kita dari para sahabat dan tidak diamalkan oleh mereka, maka itu bukan bagian dari agama. Satu contoh dalam masalah fikih, ya, dalam masalah fikih, permasalahan berdoa dengan mengangkat tangan, ini sebenarnya bagaimana? Sunnah atau bagaimana? Berdoa dengan mengangkat tangan ada tiga keadaan. Yang pertama, yang Nabi alaihi salatu wasalam mengangkat tangan padanya, maka kita mengangkat tangan padanya. Contohnya ketika istisqa, doa meminta hujan. Tidak hanya sejajar dengan wajah atau pundak, bahkan sampai apa? Tinggi seperti ini. Apa yang Nabi ketika berdoa mengangkat tangan, kita mengangkatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang tidak diberitakan kepada kita Nabi mengangkat tangan padanya, kita tidak mengangkat tangan padanya. Contohnya sebutkanlah sebagian masyayikh, kalau seorang ingin doa setelah sholat fardu, itu silakan doa tanpa mengangkat tangan. Kenapa? Karena sholat fardu ini dihadiri oleh para sahabat. Nabi kalau sholat fardu itu kan para sahabat menjadi makmumnya, kan. Andai kata Nabi pernah berdoa dengan mengangkat tangan selesai sholat fardu, tentu para sahabat akan menukil, akan memberitakan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Sementara belum pernah sampai kepada kita dari sahabat bahwa Nabi berdoa dengan mengangkat tangan setelah sholat fardu. Berdasarkan penjelasan ini, berarti kalau seorang ingin berdoa setelah selesai sholat fardu, tanpa mengangkat kedua tangan. Jelas ya, tadi yang pertama, apa yang Nabi ketika berdoa mengangkat tangan, kita mengikutinya. Seperti doa istisqa meminta hujan. Apa yang Nabi ketika berdoa tidak mengangkat tangan, seperti setelah sholat fardu misalnya, maka kita tidak angkat tangan. Yang ketiga, apa yang tidak ada penjelasannya, maka silahkan. Mau mengangkat kedua tangan silahkan, tidak juga tidak mengapa. Ini salah satu contoh. Dan para sahabat dahulu menukil kepada kita apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Misalnya istri-istri Nabi, itu orang yang paling tahu tentang apa yang Nabi lakukan di dalam rumahnya. Istri-istri Nabi itu orang yang paling tahu apa yang Nabi lakukan di rumahnya. Misalnya, Nabi alaihi salatu wasalam sebagaimana disebutkan oleh Aisyah, ketika sholat malam itu Aisyah karena kamarnya sempit itu tidur di arah kiblatnya Nabi. Ketika Nabi ingin sujud, itu Nabi mengangkat apa? Kedua kakinya Aisyah supaya memungkinkan beliau untuk sujud. Ini diceritakan oleh Aisyah kepada kita. Tentu ada faedahnya. Mungkin masalah fikih yang berkaitan di sini, apakah menyentuh wanita membatalkan wudu, ya, salat? Gimana kalau menurut antum? Batalkan enggak? Batalkan? Nah, ini Nabi menyingkirkan ketika sholat. Atau Aisyah pakai kaos kaki gitu. Nabi pakai kaos tangan. Tidak ada penukilan. Ya, apalagi kalau di rumah yang mungkin ya tidak. Adapun ayat yang mengatakan awla mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, yang dimaksud berjima, berhubungan suami istri, itu yang membatalkan wudu. Adapun menyentuh saja tidak, dengan dalil hadis tadi. Nabi sholat malam, Aisyah tiduran di depannya karena memang sempit kamarnya. Ya, kemudian ketika Nabi ingin sujud, Nabi menyingkirkan kakinya. Ini kan bukti kalau menyentuh perempuan tidak batal. Kemudian juga ada riwayat bahwa Nabi alaihi salatu wasalam mencium sebagian istrinya, kemudian berangkat sholat dan tidak berwudu. Kalau rimatan itu kan menciumnya di balik sadarnya. Nah, kalau kamu apa seperti itu? Kan enggak kan? Iya kan? Itu kan cuma penafsiran-penafsiran yang jauh untuk membenarkan pendapat kalau apa? Menyentuh wanita membatalkan. Enggak. Menyentuh wanita tidak membatalkan. Baik dengan syahwat atau tanpa syahwat. Kecuali kalau dengan syahwat kemudian keluar air mani atau air mani lain lagi urusannya. Ya, kalau enggak, ya maka tidak membatalkan. Maksud dari disebutkannya riwayat ini bahwa para sahabat itu memindahkan kepada kita, memberitakan kepada kita apa yang mereka lakukan, apa yang mereka lihat dan mereka dengar dari Nabi alaihi salatu wasalam. Coba kalau sahabat tidak menghabarkan tentang ini, kita enggak ngerti kan? Kita enggak ngerti. Kemudian kalau ada yang bertanya, bagaimana tadi hadis Aisyah Nabi ingin sujud, kemudian Nabi merepotkan diri, menyingkirkan. Kenapa Aisyah itu tidak menarik kakinya sebelum Nabi apa? Sujud. Jawabannya, Aisyah menyebutkan dalam hadis itu, wal buyutu yawma idzin laisa fiha masabih. Rumah-rumah waktu itu enggak ada lampunya. Waktu itu memang enggak ada lampunya. Jadi rumah-rumah di zaman itu enggak ada lampunya. Andai kata ada lampunya dan terang, sepertinya Aisyah sudah mangkuk dulu kakinya supaya tidak merepotkan Nabi. Jadi itu jelas alasannya kan? Alasannya jelas. Demikian pula sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika dia menginap di rumah bibinya. Bibinya Ibnu Abbas namanya Maimunah bintil Haris al-Hilaliyah, ini istrinya Nabi. Jadi bibinya Ibnu Abbas itu istrinya Nabi. Ibnu Abbas ya waktu itu masih muda, kecil. Menginap di rumah bibinya. Ingin tahu seperti apa yang Nabi lakukan dari ibadah di malam hari. Ini anak yang cerdas memang. Ya. Ingin tahu seperti apa yang Nabi lakukan di malam hari dari ibadah. Sekiranya Ibnu Abbas dikira oleh Nabi sudah tidur, maka Nabi bangun salat malam. Ternyata Ibnu Abbas belum tidur. Kemudian Ibnu Abbas ikut salat bersama Nabi. Berarti Nabi merubah niat kan? Yang tadinya niatnya salat sendiri, sekarang apa? Ia menjadi jamaah. Berarti Nabi jadi imam. Berdiri Ibnu Abbas di sebelah kirinya Nabi. Maka Nabi memutar Ibnu Abbas lewat belakang, kemudian didirikan di sebelah kanan. Di sini ada faedah bahwa makmum kalau seorang diri itu berdirinya di sebelah kanan. Itu kalau laki-laki, kalau perempuan ya di belakang. Walaupun istrinya ya di belakang. Ini beberapa contoh bahwa para sahabat mereka melihat Nabi, menyaksikan Nabi, mendengar dari Nabi, kemudian mereka menghabarkan apa yang mereka lihat kepada kita, agar kita mencontohnya, agar kita menirunya. Kira-kira apa maksud dari Ibnu Abbas cerita kalau tidak diambil sebagai apa? Ya, pelajaran agar kita mencontohnya. Bahwa makmum kalau seorang diri berdiri di sebelah kanan imam. Jadi Kenapa kita mengikuti generasi awal umat ini? Karena memang mereka orang yang menyaksikan langsung turunnya wahyu dan menyaksikan peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian mereka juga memiliki kejernihan hati dan kecerdasan yang luar biasa. Andai kata seorang mengikuti orang yang bersih hatinya dan cerdas akalnya, apa kira-kira terselah? Atau bahkan terpuji? Terpuji. Orang akan tahu kemuliaan orang yang mulia itu hanya orang yang mulia saja. Orang yang mengakui kemuliaan orang yang mulia itu hanya orang yang mulia. Adapun orang yang enggak mulia enggak akan tahu kemuliaan orang yang apa? Mulia. Ketika para sahabat orang yang mulia, kita ikuti mereka, orang yang paling paham tentang agama, orang yang ya bersih hatinya, orang yang akalnya ya pemahamannya sangat mendalam dan yang lainnya. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apa hukum mencela generasi awal umat ini? Sebelum kita jawab, kita akan mengajukan pertanyaan, adakah orang yang mencela generasi awal umat ini? Jawabannya, banyak. Kelompok-kelompok yang menyimpang secara baik secara tasrih jelas atau secara tersirat, mereka telah mencela generasi awal umat ini. Saya akan ambil contoh, misalnya sahabat Abu Hurairah, ini dicela oleh kelompok-kelompok yang menyimpang, dicela oleh orang Syiah, dicela oleh orang Khawarij, dicela oleh yang lainnya. Apa kesalahan Abu Hurairah? Apakah Abu Hurairah mendolimi mereka, mengambil harta mereka? Tidak. Kenal saja tidak. Hidupnya pun ya mereka yang membenci setelah Abu Hurairah sekian tahun meninggal. Ternyata setelah ditelusuri, mereka benci kepada Abu Hurairah karena Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Nabi yang membongkar aib-aib kebid'ahan mereka. Hadis-hadis yang membongkar kejelekan kelompok-kelompok tersebut. Sehingga Abu Hurairah dijadikan kambing hitam. Aslinya sih yang mereka ingin cela adalah hadis sabda Nabi. Tapi kan mereka gak kuat akan melawan apa arus yang deras dari umat. Kalau seorang mencela Nabi akan mendapatkan perlawanan hebat dari umat. Maka mereka beralih kepada mencela sahabat. Seperti itu mereka. Berkata Al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala, orang yang menyengaja mencela sahabat Rasulullah sebagiannya dan mencintai sebagiannya, mencela sebagian dan memuji sebagiannya, ini adalah orang yang ingin mencari fitnah di tengah-tengah umat. Fahadza rajulun talibu fitnatin. Ini adalah orang yang ingin mencari-cari fitnah. Fitnah itu apa sih? Kita sering mendengar kata fitnah. Fitnah itu punya arti yang sangat banyak. Di antara arti fitnah itu adalah syirik. Contoh dalam ayat, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Syirik lebih buruk daripada apa? Pembunuhan. Bukan fitnah lebih kejam dari apa? Pembunuhan. Bukan. Fitnah di sini apa? Syirik. Fitnah juga di antara artinya adalah adab. Allah berfirman, dzuqu fitnatakum hadhihi. Rasakanlah adab kalian ini. Fitnah di antara artinya adab. Dan fitnah di antara artinya adalah kacaunya hubungan di tengah-tengah kaum muslimin, dan ini mungkin yang sering digunakan. Fitnah yaitu kacaunya, carut marutnya hubungan di tengah-tengah kaum muslimin. Itu namanya fitnah. Orang yang mencela sebagian sahabat dan menyukai sahabat yang lainnya, ini berarti orang yang ingin membuat kekacauan di tengah umat. Dan orang tersebut terjatuh ke dalam fitnah. Bi annahu wajibun alaihi mahabbatul jami' wal istifadil jami'. Karena yang wajib atasnya adalah mencintai seluruh orang, mencintai seluruh sahabat, dan mendoakan kepada seluruh sahabat. Kita sering mendengar, ya, mungkin di sebagian kurikulum pelajaran yang diajarkan di sebagian sekolah madrasah, kalau menyebutkan Muawiyah itu mesti dengan sebutan apa? Yang jelek, seolah-olah dia adalah perampas apa namanya? Kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Seperti itu, orang-orang Syiah mereka masuk, ya, pada jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan, memasukkan pemikiran-pemikiran sesat untuk menggambarkan bahwa sahabat itu orangnya seperti ini. Padahal padahal Muawiyah tidak seperti yang dituduhkan. Muawiyah tidak seperti yang dituduhkan. Inti dari ini, orang yang mencela generasi awal umat ini berarti ingin memutus mata rantai, ya, kemuliaan umat ini. Kemuliaan yang kita dapat itu tidak lain kecuali jasa dan perjuangan mereka. Mereka berjuang tidak hanya dengan tetesan air mata, bahkan dengan apa? Tetesan darah sekalipun, dan mereka mengorbankan nyawanya. Jadi ingin agar umat ini diputus dari generasi awalnya. Itu yang mereka inginkan. Dan ini merupakan makar yang jahat dari musuh-musuh Islam. Makar yang jahat dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang membenci generasi awal umat ini, bukti bahwa dalam hatinya telah bersemayam sifat kemunafikan dan gak senang dengan agama ini. Kalau Anda dapatkan seorang membenci sahabat, siapapun itu sahabatnya, berarti orang ini telah dihinggapi penyakit kemunafikan. Dan orang ini gak senang dengan agama ini. Kalau dia mengatakan, kamu jangan asal tuduh, ya, bilang gak senang dengan agama ini, buktinya dia sholat, dia, ya, pakai jilbab kok. Kamu jangan asal tuduh. Jawabannya, iya. Tidak cukup kamu hanya sholat, dan tidak cukup pula kamu hanya pakai jilbab. Tapi kamu sampai mencintai, setelah mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai kaum mukminin yang paling utamanya adalah para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Andai kata seorang mengamalkan syariat Islam lalu dia mencela seorang dari sahabat Nabi saja, berarti padanya ada cacat yang harus diperbaiki. Membuktikan bahwa padanya ada penyakit kemunafikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuji orang-orang yang mengakui keutamaan para pendahulu. Kita ini gak akan merasakan nikmatnya Islam kalau tidak diperjuangkan oleh mereka. Kita mungkin gak kenal ilmu, gak kenal Islam, gak kenal apa-apa kalau mereka tidak ya berjuang dahulu. Kok kemudian perjuangan yang seperti itu kita kubur? Pengorbanan yang tidak ada taranya seolah-olah kita harus dilupakan yang seperti ini. Ini bentuk kedzaliman. Allah telah memuji orang-orang yang mengakui keutamaan para pendahulu kita. Coba camkan ayat. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Dan orang-orang yang datang setelah kaum Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, mereka mengatakan, Rabbana fir lana, wa ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina alladina sabakuna bil iman, dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu. Wala taj'al fi qulubina ghilla, dan janganlah kau jadikan pada hati kami kedengkian, lilladina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Ya Allah, janganlah kau jadikan kedengkian bersemayam dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, sungguhnya engkau adalah zat yang maha lembut lagi maha penyayang. Seperti itulah doa mereka diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang mulialah yang mampu dan mau mengakui kemuliaan orang yang mulia. Namun orang yang tidak mengakui perjuangan orang yang mulia, mereka berada di akhir dari manusia, dan mereka adalah sejelek-jeleknya manusia. Sehingga orang-orang Syiah misalnya yang mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka, ini kaitan ayat itu kan dengan masalah fai. Fai itu harta rampasan perang yang didapat tanpa kontak senjata. Jadi misalnya pasukan muslimin menggembur wilayah musyrikin, ketika mendatangi mereka, mereka sudah lari, meninggalkan ladang mereka, meninggalkan ternak mereka tanpa ada kontak senjata. Ini namanya apa? Fai. Kalau dengan kontak senjata terjadi apa? Ya, kontak senjata namanya ghanimah. Beda ghanimah, harta rampasan perang itu pembagiannya beda dengan fai. Kalau fai ini lebih umum untuk maslahat kaum muslimin. Nah, fai ini juga diperuntukkan bagi mereka yang mendoakan kebaikan bagi para pendahulu. Berarti bagi orang yang mencela para sahabat, mencela generasi awal umat ini, tidak berhak mendapatkan fai dari Baitul Mal. Tidak berhak mendapatkan apa? Fai, harta rampasan yang diperoleh dari orang musyrikin tanpa kontak senjata, ya, dari Baitul Mal. Seperti itu. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa misla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim mala nasifah. Janganlah kalian mencela sahabat-sahabat saya. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, kata Nabi, seandainya salah seorang kalian berinfak satu gunung Uhud berupa emas, tidak akan bisa menyamai infak salah satu mud salah seorang mereka, setengahnya pun tidak. Andai kata, ini andai kata, kita punya harta yang banyak sekali, kita infakkan semuanya di jalan Allah SWT, tidaklah bisa menyaingi satu mud itu dua telapak tangan yang digabungkan seperti ini, ya, satu kobok, ya, kedua telapak tangan. Itu kan sedikit dibandingkan gunung Uhud yang besar seperti itu. Ini menunjukkan bahwa amalan itu terkadang mulia bukan karena jumlah dan besarnya apa bentuk. Terkadang amal itu mulia karena si pelaku amalan tadi orang yang kuat imannya. Kuat imannya. Contoh saja. Ini contoh. Orang yang kaya raya dan orang yang miskin. Orang yang miliuner, dia berinfak uang 1 juta misalnya. Masya Allah. Bagus. Dengan orang yang miskin, yang dia untuk makan saja kadang sulit, dia berinfak, ya, 5 ribu misalnya. Bisa jadi yang miskin ini lebih besar pahalanya daripada yang berinfak 1 juta tadi. Bagi orang yang miliuner tadi, 1 juta gak ada apa-apanya. Ini orang miskin, 5 ribu buat berharga sekali bagi dia. Meskipun berharga dan dia butuh, tapi dia rela menginfakkan. Ini luar biasa. Jadi terkadang keutamaan amalan itu tidak dilihat kepada apa? Besar dan banyaknya amalan. Terkadang melihat kepada si pelaku. Melihat kepada apa? Si pelaku. Terkadang juga melihat tempat. Sholat di Masjidil Haram beda kalau sholat di Masjid Al-Jihad, ya, di Cilacap ini. Kemudian berinfak di bulan Ramadan gak seperti di bulan yang lainnya. Melihat tempat waktu juga. Seperti itu. Para sahabat, karena iman mereka yang mendarah daging, infak yang mereka berikan tulus karena Allah SWT. Satu mud saja tidak bisa kita saingi dengan infak yang apa? Besar. Sabda Nabi ini waktu itu diucapkan oleh Nabi kepada sahabat Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini waktu itu ada sesuatu dengan sahabat Abdurrahman bin Auf. Ya, namanya layaknya antar ya sesama mungkin ada sesuatu, itu wajar, tapi jangan berlarut ya. Semuanya akan selesai dengan bimbingan syariat. Semuanya akan selesai dengan bimbingan syariat. Selesaikan ya dengan bimbingan syariat. Intinya sahabat Abdurrahman bin Auf ini minas sabiqin al-awwalin, orang yang termasuk awal-awal masuk Islam. Sedangkan Khalid bin Walid masuk Islamnya setelah perjanjian Hudaybiyah. Setelah tahun ke-6 ke sana. Berarti kan akhir. Itu Nabi ucapkan seperti ini kepada Khalid bin Walid. Kepada Khalid bin Walid. Lalu bagaimana kalau ini orang zaman sekarang datang mencela apa? Sahabat. Ya. Dan ketika kita katakan seperti ini, bukan mengada-ada. Bahkan ada bukti yang sangat nyata sekali. Tulisan-tulisan mereka, pernyataan-pernyataan mereka, orang-orang Syiah. Walaupun kalau kita kejar mereka gak ngaku, tapi tulisan-tulisan mereka dan kenyataannya mereka yang mencela para sahabat. Ketahuilah bahwa tidak mengikuti jalan mereka saja sudah menjadi faktor seorang tersesat. Lalu bagaimana kalau orang sampai apa? Mencela. Ini gak mencela. Cuma gak ngikuti jalan mereka saja bisa apa? Tersesat. Bisa binasa. Lalu bagaimana kalau sampai tingkatan mencela mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Ar-Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalannya, mengikuti selain jalannya kaum mukminin, maka kami biarkan dia kepada apa yang dia inginkan. Dibiarkan oleh Allah, tapi bukan berarti dibebaskan dari apa? Hukuman. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, dan ini adalah sejelek-jelek tempat kembali. Menentang Rasul saja sudah cukup untuk seorang diadab. Tapi di sini di samping menentang Ar-Rasul digabungkan pula mengikuti selain jalannya apa? Kaum mukminin. Selain jalannya salaf umat ini. Tidak mengikuti jalannya generasi awal umat ini. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Membenci mereka termasuk dari tanda kemunafikan. Rasul kita, kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar." Tanda keimanan adalah mencintai orang-orang Ansar. dan tanda-tanda kemunafikan adalah membenci orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar, para pendahulu umat ini, orang-orang Madinah yang mereka menyambut kedatangan para muhajirin dari Mekah, rela mengorbankan hartanya, mereka menempatkan para sahabat di rumah mereka dan mengikutsertakan mereka mendapatkan nafkah seperti anak dan istrinya. Ini orang-orang Ansar. Orang seperti ini kok dibenci? Berarti orang membencinya, orang tersebut padanya ada sifat kemunafikan. Sedangkan mencintai orang Ansar bukti dari keimanan. Tinggal pilih, apakah kita ingin jadi munafik atau jadi mukmin. Kalau yang jadi mukmin, cintai orang Ansar. Kalau enggak ingin menjadi munafik, sebut orang-orang Ansar dengan sebutan yang baik. Tapi kalau kita memilih jalan orang munafikin, ya, di antara tanda-tandanya tidak menyukai orang-orang Ansar. Berkata Imam Thahawi rahimahullahu taala, wa nuhibbu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la nufrit fi hubbi ahadin minhum wa la natabarra min ahadin minhum wa nubghidu man yubghiduhum wa bi ghairil khairi yadhkuruhum wa la nadhkuruhum illa bi khairin hubbuhum dinun wa iman wa ihsan wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa duhyan. Kata Imam Thahawi ketika menyebutkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang landasannya adalah Al-Qur'an dan Hadis. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya tidaklah berlebih-lebihan dalam mencintai mereka. Artinya kecintaan yang wajar, bukan kecintaan yang sampai mengangkat mereka kepada kedudukan seperti Nabi atau kedudukan yang apa namanya dipertuhankan. Tidak, ini cinta yang wajar. Dan kita tidaklah berlepas diri menyatakan barok, menyatakan berlepas diri dari seorang pun dari mereka. Misalnya orang mengatakan, ya, membenci Abu Bakar, membenci Umar, berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar. Tidak. Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai seluruh sahabat Nabi. Kita membenci orang yang membenci para sahabat. Kita membenci orang yang menyebut-nyebut sahabat dengan sebutan yang tidak baik. Seperti yang mungkin sering disebutkan di sebagian buku, bahwa sahabat Amr bin As, seorang yang licik, dan sahabat Abu Musa al-Ash'ari, seorang yang dungu. Jadi ketika di zaman Ali dan Muawiyah terjadi perselisihan, kemudian sahabat Ali mengutus Abu Musa al-Ash'ari sebagai wakil, ya, juru bicara dari pihak Ali, dan sahabat Amr bin As sebagai juru bicara dari pihaknya Muawiyah. Terjadi perundingan. Kita enggak tahu apa isi perundingan secara lengkap, yang jelas mereka berunding dan belum ada kata sepakat. Tapi yang aneh, mereka yang enggak hadir waktu itu, mereka mengira-ira dan menerka-nerka bahwa antar mereka saling cela-mencela. Ya, saling melaknat-melaknat antara Amr bin As dan antara siapa? Abu Musa al-Ash'ari. Yang seperti ini, ya, sangat jauh dari sifat dan sikapnya para sahabat. Kalau kamu iya, tapi kalau sahabat enggak seperti itu. Jangan samakan, ya, sahabat dengan kamu seolah-olah seluruh orang kayak kamu. Jangan. Sahabat orang yang bersih ucapannya, ya, tulus hatinya. kemudian sampai dikatakan bahwa Amr bin As itu orangnya licik, ya, Abu Musa al-Asy'ari orangnya dungu. Ini semuanya adalah bentuk kebencian kepada para sahabat Rasulullah SAW. Kita umat yang tidak menyaksikan peristiwa itu, dan kita juga umat tidak menyaksikan khilaf dan perselisihan yang terjadi di waktu itu. Allah selamatkan, ya, kita dari yang seperti itu. Kenapa kita tidak selamat lisan kita terhadap mereka? Kenapa kita tidak menjaga lisan kita dari, ya, mengatakan jelek terhadap mereka? Kita jaga. Ketika Allah selamatkan kita tidak hidup di masa itu sehingga mungkin ikut terjadi perselisihan, kan sudah syukur kita diselamatkan. Dan sekarang tinggal kita selamatkan lisan kita untuk tidak mengatakan kecuali yang baik. Cinta kepada para sahabat Nabi adalah agama, adalah iman dan ihsan, sedangkan benci kepada mereka adalah kekufuran, kemunafikan, dan bentuk atau sikap melampaui batas. Orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah yang membenci para sahabat Nabi, kalau dibanding dengan orang Yahudi dan Nasrani, lebih unggul orang Yahudi dan Nasrani. Kalau orang Yahudi ditanya oleh kamu, wahai orang Yahudi, siapa orang yang paling bagus setelah Nabi Musa? Kata orang-orang Yahudi, ya, sahabat-sahabatnya Nabi Musa orang yang paling bagus. Kalau orang Nasrani ditanya, siapakah orang yang paling bagus setelah Nabi Isa? Jawaban mereka, ya, sahabat-sahabatnya pengikut-pengikut Nabi Isa. Tapi kalau kamu tanya kepada orang Syiah Rafidhah, siapa manusia yang paling jelek? Kata mereka adalah para sahabat Nabi. Berarti orang Rafidhah lebih jahat dari orang Allah, Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani saja mengakui keutamaan sahabat-sahabat Nabi mereka. Lah ini orang Rafidhah, orang Syiah malah apa? Membenci mereka. Bukan mendoakan, memintakan ampun, bukan, tapi yang adalah membenci. Yang seperti ini adalah warisan dari musuh-musuh Islam. Kalau kita ingin telusuri, ya, Rafidhah itu bukan Islam. Itu adalah bikinan Yahudi. Rafidhah itu benang merahnya dengan Abdullah bin Sabah. Ada seorang Yaman, ya, dari Yaman bernama Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ini tentunya dia mendapatkan dukungan-dukungan dari banyak orang, dari mungkin orang Yahudi, orang Nasrani, yang lainnya. Ketika mereka merasa bahwa dengan datangnya Islam dan Muslimin ini, keberadaan mereka jadi terusik, sehingga mereka memunculkan tokoh lapangan yang siap dibayar, dan mereka siap untuk memberikan, menyokong apa yang dibutuhkan. Maka Abdullah bin Sa'bah al-Yahudi siap memegang apa? Memegang amanah mereka yang berat ini. Dia pura-pura masuk Islam, sehingga dengan dia pura-pura masuk Islam bisa masuk ke tengah-tengah barisan Muslimin. Hasil daripada, ya, dia masuk ke tengah-tengah barisan Muslimin, dia tahu beberapa kaum Muslimin, beberapa kantong-kantong negeri Muslimin ada kelemahan. Pokoknya yang jauh dari Mekah dan Madinah, yang jauh dari itu mudah dihasut. Tempat yang jauh dari ilmu itu paling mudah untuk dihasut biasanya. Sehingga ketika di zaman Utsman bin Affan, dalang dibalik penggerakan massa yang menggulingkan kekhilafan Utsman dan membunuh Utsman, itu adalah siapa? Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Abdul bin Sabah al-Yahudi. Jadi dalangnya adalah orang apa? Yahudi. Dan memang benar kata Ibn Taymiyah, kata Syekhul Islam Taymiyah, yang merusak agama Tauhid di zaman Nabi, setelah Nabi Isa, yang merusak orang-orang Nasrani itu orang-orang Yahudi. Buddhis, dialah yang merusak agama Nasrani. Yang tadinya mereka meyakini Isa adalah Nabi, dan Allah adalah Rob, kemudian diganti dengan Trinitas. Itulah Yahudi. Demikian pula yang mengacaukan umat ini menjadi kelompok-kelompok yang banyak adalah orang-orang Yahudi. Mereka bergerak ya di bawah tanah. Ya mereka bergerak terus bagaimana supaya umat ini tumbang. Mereka memendam dendam kesumat terhadap muslimin ketika negeri mereka dicabik-cabik. Orang-orang Yahudi itu kan keberadaannya di Madinah enggak ada lagi. Di zaman Nabi semuanya terusir dari Madinah. Masalahnya karena mereka sendiri yang khianat. Kalau mereka enggak khianat, damai ya sudah, hidup berdampingan. Tapi yang jadi masalah karena mereka yang khianat, mereka yang menyerang ya, ini balasannya. Jadi keberadaan orang-orang Yahudi di Madinah itu ya terusir, mereka terusir karena sebab mereka sendiri. Bukankah ketika Nabi datang ke Madinah kemudian mengikat perjanjian damai dengan mereka yang diistilahkan dengan piagam Madinah? Tapi kenapa mereka menyelisihi butir-butir perjanjian atau piagam Madinah ini? Sehingga hasil dari pengkhianatan mereka semua terusir dari Madinah. Ketika mereka merasa tidak punya lagi tempat, ya, maka mereka memendam dendam kesumat terhadap muslimin. Maka apa saja yang mereka bisa lakukan untuk memecah belah barisan muslim, mereka lakukan. Untuk mereka terjun di medan laga menghadapi pasukan muslimin enggak akan mampu. Iman mereka sudah ditembus. Keimanan mereka kepada Allah sangat kuat, mati syahid itu yang dicari sulit. Tapi untuk memecah belah kaum muslimin, mereka berpikir ya untuknya mengeluarkan dana yang tidak sedikit, mencurahkan pikiran ya yang banyak untuk yang seperti ini. Ternyata di zaman Ali ini dia bisa memunculkan kelompok Syiah Hulat yang sampai menuhankan Ali. Bayangkan, menuhankan Ali. Itu semuanya dari Abdullah bin Sabah. Jadi Anda tahu di antara negeri Syiah itu adalah Iran dan Irak. Kenapa Iran, terutama Irak, ini menjadi negeri Syiah yang benci kepada sahabat? Iran itu dahulu di zaman sahabat itu namanya Persia. Persia itu kan bertekuk lutut di zaman siapa? Umar. Sehingga mereka memendam dendam kepada Umar dan para sahabat. Ya, mereka-mereka lah yang telah apa namanya, mereka bahasa mereka menjajah. Padahal bukan menjajah. Pasukan muslimin ketika datang ke suatu negeri itu tujuannya adalah dakwah. Mau masuk Islam? Masuk Islam. Tanahnya enggak dirampas. Ya bahkan kalau memang di sana ada sesuatu yang butuh untuk diperbaiki, kayak bendungan misalnya di Mesir, diperbaiki. Sungai Nil yang di Mesir misalnya. Bahkan di Kufah, di Irak, para sahabat membuat kota baru. Ada Kufah, ada Basrah, ini kota baru. Kota dari awal peletakannya. Tata sedemikian rapinya. Jadi, seperti itu. Beda dengan Belanda yang menjajah negeri ini 350 tahun. Ya. Isinya adalah yang menyisakan kebodohan bagi umat. Tapi dilupakan. Penjajah Kristen itu dilupakan, ya. Adapun Islam, para sahabat, para tabiin, ketika mereka melebarkan sayap, mereka itu dakwah, menebarkan keadilan, ya. Bagi yang masuk Islam, tanah tetap mereka, milik mereka. Ketika mereka melakukan perlawanan, ya dihadapi, seperti itu. Kembali kepada orang-orang Rafidhah itu, sebenarnya ada benang merahnya dengan orang-orang. Dengan orang Yahudi. Sehingga hanya omong kosong saja. Media-media manapun sudah dipercaya ketika memberitakan Iran akan menyerang apa? Hah? Israel. Bagaimana antara cucu dengan kakek? Ya kan? Ini hanya omong kosong, hanya untuk menarik simpatik umat saja. Kan mereka melihat bahwa umat itu kan benci dengan Israel ya. Terus bagaimana supaya orang-orang Syiah itu mendapat apa? Ya, simpatik dari umat itu saja. Omong kosong sejak berpuluh-puluh tahun, bualan-bualan seperti ini enggak pernah terwujud. Ya, kalau menyerang itu serang saja. Tapi cuma omong kosong saja, enggak akan mungkin. Bahkan nantinya ketika Dajjal itu keluar, pengikut Dajjal yang terbanyak itu dari Asfahan. Asfahan itu daerah Iran, daerah sebelah sana. Itu dari Yahudi Asfahan. Jadi omong kosong saja. Itu hanya trik politik jahat, hanya sekedar mengkelabui umat. Enggak akan mungkin. Kalaupun iya, itu hanya sandiwara saja. Ya, karena orang yang tahu sejarah akan tahu antara orang Syiah dengan orang Yahudi itu ada apa? Ya, jalinan erat. Di antara yang membongkar seperti ini, dari data-data diplomatik yang ada, ya, adalah Syekh Muhammad Al-Imam. Ada kitabnya ya, membongkar tentang rahasia-rahasia mereka. Ini baik yang itu ditulis di media-media atau dari dinas rahasia-rahasia yang memang mereka miliki. Ternyata ada hubungan erat antara apa? Antara Yahudi dengan apa? Syiah. Ini bukan hal yang baru. Taib. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Orang yang mensalah sahabat berhak mendapatkan laknat. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis riwayat At-Tabarani, "Man sabba ashabi fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain." Barang siapa yang mencela sahabat-sahabatku, maka dia berhak mendapat laknat dari Allah, laknat dari malaikat dan seluruh manusia. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh At-Tabarani. Seperti itulah. Apa kita ingin mendapat laknat? Kita ini orangnya lemah, butuh rahmat Allah, butuh kasih sayang Allah. Yang namanya laknat itu kan dijauhkan dari apa? Kasih sayang Allah. Apa kita ingin dijauhkan dari kasih sayang Allah? Orang yang mencela para sahabat Nabi itu mendapat kutukan dari Allah. Kita lihat naudzubillah, ya, orang-orang Iran itu kalau ke Madinah misalnya datang umroh atau haji, itu kalau azan di Masjid Nabawi dikumandangkan, mereka yang tadinya sebelum azan itu di sekitar Masjid Nabawi itu malah meninggalkan masjid, pulang ke hotel. Kita jadi teringat, apa kayak hadis Nabi ya, setan kalau dengar apa azan itu lari sambil meninggalkan apa? Kentut, ya kan? Seperti itu. Kemudian kita lihat naudzubillah, wajah mereka kayak lebih dekat pada kerah daripada kepada apa? Ya, daripada orang yang normal. Seperti itu. Kebanyakan mereka wajahnya itu butuk. Ah, butuk. Pada wajahnya itu apa? Ah, gitulah. Ya. Lebih dekat kepada bentuk yang apa namanya? Enggak menyenangkan. Ini mungkin bagian dari kutukan ya untuk mereka. Para sahabat yang sudah berjasa seperti itu malah dibenci. Ya itu. Ya. Balasannya belum nanti di akhirat Allah alam seperti apa bagi mereka. Allahul musta'an. Kalau ada yang bertanya, apa sih tujuan orang-orang yang mencela sahabat? Kan pasti ada tujuan ya dibalik dari itu. Apa semata-mata ingin menjatuhkan Abu Hurairah saja? Apa ingin menjatuhkan Abu Bakar atau yang lainnya? Atau ada tujuan yang lain? Kalau ditelusuri lebih dalam, tujuan mereka mencela para sahabat adalah ingin mencela Islam itu sendiri. Penjelasannya seperti ini. Al-Quran dan hadis itu sampai kepada kita kan melalui jalannya siapa? Para sahabat. Nabi menyampaikan hadis didengar oleh sahabat kan? Sahabat kemudian menghafalnya, menyampaikan kepada tabi'in. Tabi'in menyampaikan kepada tabi'in terus. Ya, kemudian dibukukan oleh ulama. Kalau kita sudah meragukan kejujuran para sahabat, otomatis kita akan meragukan riwayat mereka, kan? Kalau kita sudah meragukan kejujuran sahabat, berarti kita telah meragukan apa? Ya, hadis dan Al-Quran yang dibawa oleh mereka. Kalau kita sudah ragu dengan ya perbuatan mereka, kita ragu dengan Islam, akhirnya kita akan kufur. Jadi yang mereka inginkan, mereka itu ingin mencela Islam, tetapi mereka gak kuat melawan arus, sehingga mereka menjadikan sahabat sebagai kambing hitam, bukan kuda hitam, kambing hitam, ya, menjadi kambing hitam. Padahal Abu Dawud, apa salahnya dengan mereka? Gak ada apa-apa. Cuma mereka ya tidak akan mungkin bisa mencela Islam, mencela Al-Quran, mencela hadis, kecuali dengan jalan mencela para perawinya, mencela orang yang meriwayatkannya, seperti itu. Jadi tujuan mereka yang utama ketika mencela sahabat adalah ingin meruntuhkan Islam. Karena yang tujuan seperti itu, maka kita nyatakan perang dengan mereka. Orang yang ya niatannya ingin menjatuhkan Islam, kita nyatakan perang kapanpun dan dimanapun dengan mereka. Kalau mereka menggunakan senjata, kita serang dengan senjata kita. Kalau mereka menggunakan syubhat, kerancuan-kerancuan, kita pun bantah dengan syubhat mereka. Kalau mereka menulis, kita bantah tulisan mereka. Kalau mereka memberikan pernyataan lewat media, kita juga bantah. Seperti itu bentuk perlawanan kita terhadap orang-orang yang ingin meruntuhkan agama. Dan ini bentuk jihad yang tidak ringan. Jihad melawan orang-orang seperti itu, ya, mungkin lebih berat daripada jihad melawan orang kafir. Kalau jihad melawan orang kafir, siapapun bisa nenteng senjata. Tapi kalau jihad melawan orang-orang yang munafik seperti ini, itu kan butuh apa namanya argumentasi yang kuat, dan butuh apa namanya mengerti apa syubhat-syubhat mereka dan seperti apa bantahannya. Ini hanya diketahui oleh segelintir orang saja. Yang berjihad dalam front seperti ini hanya segelintir orang. Tetapi kata Ibnu Qayyim, humul aqalluna adadan al-a'dhamuna qadran indallah. Mereka jumlahnya sedikit tetapi besar kedudukannya di sisi Allah SWT. Membersihkan Islam dari noda-noda yang akan ya menjelekannya. Membersihkan Islam, jalan Islam ya dari pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Kemudian apakah ucapan sahabat itu bisa dijadikan sebagai hujah, pegangan? Kalau ada sahabat berkata seperti ini, seperti itu, apakah ucapan itu bisa dijadikan sebagai pegangan? Pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, kalau seorang sahabat menyatakan suatu pernyataan, kemudian tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya, tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya, maka ucapan itu adalah hujjah. Adalah hujjah. Karena apa? Para sahabat itu kan orang yang paling paham dengan Islam ini, dan mereka mendengar sabda Nabi, ya. Bisa jadi itu apa yang difahami dari Nabi alaihi salam. Ya, yang mereka fahami dari Nabi alaihi salatu wasalam. Tetapi kalau ada pendapat sahabat kemudian ditentang oleh sahabat yang lain, maka kita lihat mana yang lebih dekat kepada kebenaran, itu yang kita ambil. Tetapi ketika dalam satu masalah ada dua pendapat ulama, ada dua pendapat sahabat, kita enggak boleh mendatangkan pendapat ketiga. Misalnya ini sahabat Abu Hurairah pendapat seperti ini, sahabat Aisyah pendapatnya berbeda, kemudian kita, kalau saya pendapatnya seperti ini, enggak bisa. Ya, kamu ini siapa? Sampai ingin mendudukkan kamu dengan apa? Para sahabat. Tinggal kita cari dari pendapat yang berbeda itu, pendapat sahabat yang berbeda itu mana lebih kuat. Saya akan sebutkan contoh. Sahabat Aisyah radhiyallahu anha dia mengatakan bahwa barang siapa yang mengkhabarkan Nabi kencing dengan berdiri, jangan dipercaya. Nabi itu kalau kencing dengan duduk. Sementara Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan Nabi kencing di tempat Subatatul Qaum. Subata itu tempat yang gembur yang biasa untuk buang sampah di pojok rumah dengan berdiri. Ini kan bertentangan ya. Ini Aisyah mengatakan orang yang menghabarkan Nabi kencing dengan apa? Berdiri, jangan dipercaya. Sementara Hudzaifah mengatakan Nabi kencing dengan berdiri. Ini belum masalah pendapat, ini masalah periwayatan. Kalau pendapat nanti lain. Ini yang benar yang mana? Jawabannya. Aisyah rawat bima ra'at. Aisyah meriwayatkan sesuai dengan yang dilihat. Enggak pernah Nabi kalau di rumah kencing dengan apa? Berdiri. Sementara Hudzaifah dia meriwayatkan sesuai dengan dia lihat. Terus bagaimana? Jalan keluarnya, boleh kencing dengan berdiri dalam kondisi tertentu. Dan kalau di rumah sesuai dengan petunjuk Nabi, Nabi kalau kencing dengan apa? Duduk. Ya kan? Kencing dengan duduk. Mungkin dalam kondisi darurat atau apa, mungkin dengan berdiri. Jadi aslinya boleh-boleh saja kencing dengan berdiri. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, Maimunah bintil Haris al-Hilali itu nikah dengan Nabi dalam keadaan Nabi masih ihram ketika haji atau umroh. Sementara Maimunah itu mengatakan Nabi menikahi saya dalam keadaan Nabi sudah tahallul. Tahallul itu keluar dari amalan ihram. Kalau sholat sudah salam lah, ya. Kok bisanya beda? Peristiwanya satu, ya. Pelaku sejarahnya satu, tapi kok ceritanya beda? Ini mana yang benar? Yang benar di sini adalah ucapan Maimunah. Maimunah dinikah oleh Nabi dalam keadaan Nabi sudah selesai dari ihram haji atau umrahnya. Karena orang ketika ihram itu enggak boleh nikah loh. Nanti ketika umrah masih ihram, kemudian ya lihat ada perbuatan cantik, kemudian kamu mengatakan kepada walinya, saya nadur, saya ingin nikah anak kamu, enggak boleh. Kondisi ihram enggak boleh. Tapi ini kok Ibnu Abbas mengatakan Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan apa? Ihram. Di sini kita kuatkan ucapan Maimunah dengan beberapa sebab. Yang pertama, Maimunah itu kan pelaku sejarah. Tentu pelaku sejarah lebih tahu daripada orang lain. Ya kan? Wong Maimunah yang dinikahi oleh Nabi, Maimunah kan lebih tahu daripada apa? Ibnu Abbas, ya kan? Ini yang pertama. Kemudian ini dikuatkan oleh riwayat Abu Rafi', di mana Abu Rafi menyatakan Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan sudah selesai dari ihramnya. Dan Abu Rafi ini perantara untuk dua belah pihak. Dari pihak keluarga Nabi dan keluarga Maimunah. Maka semakin kuatlah ya apa yang disampaikan oleh Maimunah bintil Haris al-Hilaliyah bahwa Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan sudah selesai dari ihramnya. Kembali kepada kalau ada pendapat sahabat, ucapan sahabat kemudian tidak ada yang menyelisihi, maka ucapan itu sebagai hujjah, bisa dijadikan sebagai pegangan. Tetapi kalau sahabat berpendapat dengan suatu pendapat kemudian ada sahabat lain yang menyelisihinya, kita lihat mana dari pendapat sahabat itu yang lebih mendekati kebenaran, itulah yang kita ambil. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi poin demi poin telah kita sebutkan dan kini kita akan masuki poin yang terakhir tentang beberapa contoh dan sifat generasi awal umat ini. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Umat Islam tidak akan kehabisan figur. Beribu-ribu orang yang baik yang telah mendahului kita, pantas untuk kita jadikan mereka sebagai figur dan penuntun jalan kita dalam menapaki kehidupan ini. Kehidupan mereka telah ditulis dalam sejarah. Para ulama telah mengabadikan kehidupan mereka yang indah agar umat yang datang setelahnya bisa mentelaah, mengetahui, kemudian mengikuti. Di antara sifat dan generasi, sifat dan contoh generasi umat ini, mereka adalah orang yang senantiasa siap menjalankan agama ini, baik dalam kondisi susah ataupun dalam kondisi lapang. Kondisi susah ataupun kondisi lapang. Contohnya, ketika perang Tabuk, perang yang terjadi pada tahun 9 Hijriah, perang yang disebutkan dalam sejarah sebagai Jaisul Usrah, pasukan serba sulit. Kenapa? Pasukan yang akan dihadapi oleh muslimin itu jumlahnya berlipat. Jaraknya sangat jauh dari Mekah, dari Madinah, Tabuk. Kemudian pas waktu itu musim paceklik. Apa paceklik? Serba kekurangan apa? Pangan. Sudah seperti terik matahari yang membakar. Satu faktor saja sudah cukup melemahkan mental. Nah, ini kalau terkumpul faktor seperti itu gimana enggak lemah mental ini. Tetapi para sahabat menyambut yang dahulu diistilahkan tanfirul am, wajib militer. Di mana Nabi alaihissalam kalau perang itu biasanya enggak menyebutkan, tidak mengumumkan kemana. Tapi untuk perang Tabuk diumumkan dengan terang-terangan, kita akan berangkat ke Tabuk. Dan seluruh sahabat, ya, mereka berangkat. Kecuali yang memang, apa namanya, disuruh tetap menjaga di Madinah. Maka berangkatlah para sahabat dalam kondisi serba kekurangan. Tentu kan pikiran kan bermacam-macam, bagaimana keluarga ini, bagaimana, dan lain sebagainya kan. Tapi mereka berangkat. Satu kendaraan terkadang untuk bergantian tiga orang. Bergantian tiga orang. Sampai saking panasnya padang Sahara yang mereka lalui, sepatu-sepatu mereka itu bolong-bolong. Dan kuku-kuku mereka mengelupas karenanya. Datang orang-orang fakir kepada Nabi alaihi salam untuk meminta bekal supaya bisa berangkat perang Tabuk. Ternyata enggak ada bekal waktu itu memang. Enggak ada bekal. Maka mereka berpaling dengan menangis sedih karena enggak bisa ikut. Tapi orang-orang seperti ini, ya mereka tetap mendapat pahala. Karena memang mereka tidak ada bekal sama sekali untuk berangkat. Padahal niatan mereka angkat apa? Berangkat. Inilah kesiapan para generasi awal umat ini untuk menjalankan agama dalam kondisi susah sekalipun. Dalam kondisi susah sekalipun. Sahabat Hudzaifah bin Yaman ketika diminta oleh Nabi alaihi salam untuk menginteli pasukan musyrikin ketika perang Khandaq. Malam yang sangat dingin, gelap, angin yang kencang mencekam. Disuruh melaksanakan tugas sendiri. Yang taruhannya apa? Nyawa tentunya. Berat sekali. Tapi karena ini perintah Nabi, dia jalankan berdiri. Ketika dia berjalan, subhanallah, keajaiban dialami olehnya. Dingin yang mencekam, rasa takut yang menyelimuti ternyata hilang semuanya. Dia pun rasanya hangat tubuhnya. Dan bahkan dia sampai ke jantung pertahanan musuh. Sampai melihat panglima mereka, Abu Sufyan bin Harb, sedang membuat api unggun. Karena apa, untuk menghangatkan apa, tubuh. Jadi orang-orang kafir juga dingin juga ya, seperti kaum muslimin. Sama. Kamu kira orang kafir kalau di pedang gak mati seperti kaum muslimin? Sama. Hanya saja kaum muslimin punya nilai plus, punya nilai lebih, mengharapkan syahid yang tidak diharapkan oleh mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wa tarjuna minallahi ma la yarju." Kalau kalian wahai pasukan muslimin sakit, sesungguhnya para musuh pun sama. Mereka sakit. Seperti kalian sakit. Tetapi kalian mengharapkan dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Orang kafir, kaum muslimin kalau dipedang, sakit, mungkin mati. Orang kafir pun sama seperti itu. Tetapi bedanya, ya, kalau orang kafir mati, mati sangit. Adapun orang yang beriman ketika berperang melawan musuh-musuh Allah, terbunuh, mati apa? Syahid. Mengharap dari Allah apa yang tidak mereka harap. Inilah nilai plus yang ada pada kaum muslim. Adalah di antara doa Nabi alaihi salatu wasalam, wa as'alukal qasda fil faqri wal hina. Ya Allah, aku memohon kepadamu sikap yang lurus dalam keadaan fakir dan dalam keadaan kecukupan. Ini luar biasa. Sikap yang lurus dalam keadaan fakir dan dalam keadaan apa? Cukup. Sebagian orang ketika fakir lupa sudah. Ya. Dia berbuat sesuatu sampai menabrak ya aturan-aturan agama, mencuri dan lainnya. Sebagian orang sebaliknya ketika dia diberi kekayaan dia ya bermaksiat dengan kekayaannya. Tapi Nabi memohon kepada Allah untuk punya sikap yang lurus dalam kondisi fakir ataupun dalam keadaan cukup. Ini sikap yang apa? Ya seorang mukmin mengikut Nabi, pengikut Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian di antara sifat mereka, istiqomah di atas agama Allah meski mereka dimusuhi. Seperti ini mereka, istiqomah, kokoh di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita belum bisa meniru mereka. Mungkin kita hanya sekedar mendapat omongan yang tidak enak sudah kita luntur. Ya, dibilang kamu ini seperti kambing saja sudah berubah. Ya, mukanya. Dulu para sahabat gak cuma seperti itu. Bahkan mereka ada yang bahkan apa namanya ditindih dengan batu yang besar di padang pasir. Ada dari mereka bahkan sampai ya disiksa dan yang lain diusir dari kampung halamannya. Artinya kalau kita melihat generasi al-umat ini, istiqomahnya mereka di atas agama Allah luar biasa. Permusuhan orang musyrik tidak menyurutkan semangat mereka dalam mengamalkan agama. Permusuhan orang musyrik justru menjadikan dia semakin yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah semakin dekat setiap kali ya permusuhan orang musyrik itu semakin dahsyat. Seperti itu, sejarah telah membuktikan. Kapan permusuhan orang kafir terhadap muslim semakin dahsyat, justru disitulah akan turunnya kemenangan. Karena apa? Kaum muslimin sudah tidak ada lagi jalan kecuali jalannya Allah. Tidak ada lagi siapa yang menolong kecuali Allah SWT. Justru ketika inilah mereka meneruskan doa, meneruskan niatannya kepada Allah SWT. Justru disinilah rahasia dibalik mereka mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Kemudian mereka adalah ahli jihad dan rela berkorban demi mulianya Islam dan muslimin, baik dengan harta, raga, bahkan nyawanya. Seperti itu, mereka bukan orang yang egois, bukan orang yang hanya memikirkan diri mereka. Yang mereka pikirkan adalah umat bagaimana maju. Yang mereka pikirkan Islam bagaimana mulia. Mereka berpikir siang dan malam, apa yang bisa mereka korbankan, apa yang bisa mereka perbantukan demi mulianya Islam dan muslimin. Seperti itu generasi awal umat ini. Dan masing-masing orang tentunya punya andil yang tidak sama sesuai dengan kemudahan yang Allah buka untuknya. Adalah sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dia ingin sekali terbunuh di jalan Allah SWT. Pertempuran demi pertempuran, medan, semua medan laga. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, dia lakoni. Tapi Allah SWT berkehendak lain. dia meninggal di atas kasurnya. Meninggal di atas kasurnya. Ketika sebelum beliau meninggal, beliau berwasiat, kalau saya meninggal, kuda saya dan senjata-senjata saya wakafkan fisabilillah. Saya wakafkan fisabilillah. Seperti itu semangatnya dalam memperjuangkan agama Allah. Walaupun dia sudah mati, tetapi alat perangnya masih bisa apa? Digunakan oleh ya generasi berikutnya untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cinta mereka yang tulus terhadap saudara-saudaranya seiman dan rela mendahulukan saudaranya dalam perkara keduniawian. Sebagaimana Allah telah mengukir harumnya kehidupan orang-orang Ansar dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina tabawwa'u ad-dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Ini bercerita tentang orang-orang Ansar yang mereka siap dan cinta kepada orang-orang muhajirin dan siap untuk membela mereka. Siap membela orang-orang muhajirin seperti kalau mereka membela anak dan istri mereka. Dan mereka itu ketika memberi kepada orang-orang muhajirin tidak ada niatan apa-apa kecuali ikhlas karena Allah SWT. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka tidaklah punya niatan apa-apa ketika membantu saudara-saudaranya. Niatannya adalah membela agama Allah Taala dan menolong saudara-saudaranya. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mengutamakan saudara mereka walaupun mereka sendiri sebenarnya juga butuh. Sikap seperti ini yang sulit kita dapatkan di tengah masyarakat kita. Masyarakat yang sudah tercelup dengan budaya-budaya kafir yang lebih mementingkan diri sendiri daripada memperjuangkan nasib saudara-saudaranya. Sifat atau sikap egois inilah yang menghalangi banyak ya manusia dari memperjuangkan nasib saudara-saudaranya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mencela, bukan hanya mencela orang yang tidak memberi makan orang miskin. Bahkan Allah mencela orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Allah mengatakan, "Wala tahadduna ala ta'amil miskin." Kalian tidak mendorong, kalian tidak mengajak memberi makan orang miskin. Celaan bukan hanya terarah kepada yang tidak memberi makan, bahkan kepada yang tidak mendorong orang untuk apa? Memberi makan orang miskin. Karena apa? Kalau celaan hanya kepada yang tidak berinfak, ya, sementara memang enggak semua orang bisa berinfak kan. Tapi kalau kita mendorong orang walaupun enggak bisa infak dengan harta kita, kan bisa. Mungkin kita enggak punya uang untuk membantu orang miskin, tapi kan kita punya suara, kita punya kata-kata, ya, apalagi orang yang punya kedudukan, punya jabatan, manfaatkan jabatan dan kedudukan untuk membantu saudara-saudaranya yang fakir. Seperti itu. Jangan kita hanya memikirkan nasib kita. Orang yang memikirkan nasib orang lain akan dipikirkan oleh Allah SWT. Ar-Rasul bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, kita tolong hamba-hamba Allah. Kita tidak mau menolong hamba-hamba Allah, tidak mau menolong agama Allah, kalau kita minta pertolongan dari Allah. Allah SWT berfirman, "In tansurullaha yansurkum." Kalau kalian membela Allah, membela agama Allah, Allah akan bela kalian. Kalau kita enggak membela agama Allah, enggak membela nasib saudara-saudara kita, bagaimana kita akan dibela oleh Allah? Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Kemudian di antara sifat mereka, mereka sangat cinta. Maksud dari ini semua, ini hanya contoh saja. Dan gak mungkin kita sebutkan secara mendalam, saking lebarnya. Intinya bahwa itu semua akan kita dapatkan ketika kita kembali, ya, mengulas, kita kembali melihat sejarah pendahulu umat ini yang telah dibukukan oleh para ulama. Ini hanya perangsang saja untuk kita, agar kita tahu bahwa para pendahulu kita, mereka telah menggoreskan, ya, sejarah keemasan yang patut dijadikan sebagai apa? Teladan dalam kehidupan. Mereka orang yang sangat cinta kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kecintaan mereka kepada anaknya, kepada istrinya, kepada orang tuanya, bahkan kepada dirinya sendiri. Sehingga mereka rela berhijrah demi Allah Subhanahu wa taala, rela berpisah dengan sanak familinya karena membela agama Allah Subhanahu wa taala. Cintanya mereka kepada Allah di atas kecintaannya kepada siapapun. Dan takutnya mereka kepada Allah sangat mendalam. Mereka adalah orang yang sering merenungi nasib dirinya. Mereka adalah orang yang suka bertobat. Suka mengingat-ingat hari kemudian. Ketika seorang melihat orang lain terjatuh ke dalam kejelekan, seorang pun berpikir, jika dia itu asal-usulnya dari sperma, saya juga dari sperma, dia bisa sesat apa, saya gak mungkin sesat juga seperti dia. Kalau memang asal-usulnya sama, kan sangat memungkinkan juga untuk bernasib yang apa? Sama seperti itu. Sehingga kadang seorang ketika dia melihat orang yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala, dia melihat, ya Allah, seperti apa nasib kita ini? Orang yang saya lihat, orang yang saya dengar yang telah menyimpang dari agama Allah, lebih alim dari saya, lebih banyak ibadahnya dari saya, kok bisa menyimpang? Ya, bisa murtad dari agama. Apalagi saya yang seperti ini, ilmunya yang seperti ini amalannya, dibandingkan seperti itu. Agar kita, ya, selalu dekat dengan Allah, agar kita merasa butuh kepada Allah, bahwa kita ini makhluk yang lemah dari segala sisinya, yang butuh sokongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu di pipinya ada semacam benang yang hitam seperti ini. Itu adalah tempat yang sering yang menetes padanya air mata karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Soalnya seringnya air mata itu menetes sampai di sini membuat semacam belang seperti apa? Benangnya hitam. Takut pada Allah Subhanahu wa taala. Berkata sahabat Umar, andai kata nanti di padang mahsyar ada panggilan dari langit, wahai penduduk mahsyar, seluruh kalian masuk ke dalam sorga kecuali satu orang. Kata Umar, maka saya takut kalau sayalah orang tersebut. Ini kan orang yang sangat takut kepada Allah Taala. Ini kan orang yang sangat mengerti tentang ya dirinya. Tidak seperti sebagian kita, sedikit beramal tetapi cita-citanya muluk. Ya, amalnya sedikit tetapi seolah-olah kita ingin pamer di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah tahajud, sudah puasa yang kemis, kok doa saya gak dikabulkan, mana ya Allah? Terkadang kita ingin pamer di hadapan Allah, seolah-olah kita sudah banyak amalannya. Ya, seperti itu. Para sahabat dahulu gak seperti itu. Para generasi alumat ini dahulu gak seperti itu. Kata sebagian mereka, kalau saya tahu satu sujud saya ini diterima oleh Allah, saya ingin mati ketika itu. Kenapa ingin mati? Karena Allah mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya nerima dari orang yang bertakwa. Mereka ahli sholat, ahli sujud, tetapi mereka belum, ya, merasa kalau sholat mereka sudah sempurna. Belum merasa kalau itu sudah diterima. Sampai-sampai kalau satu sujud ini diterima oleh Allah, ya, dia ingin mati ketika itu. Berkata salah seorang tabi'in, adraktu salatina min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Saya berjumpa dengan 30 sahabat Nabi, kata tabi'in tadi. Semua mereka takut kalau dirinya dihinggapi oleh penyakit kemunafikan. Kalau sahabat saja takut, khawatir jika dirinya dihinggapi oleh kemunafikan, apa kemudian kita tenang-tenang seperti ini? Kita akan apa merasa bahwa kita selamat dari seperti itu? Kita sangat jauh dari sifatnya salaf umat ini. Kita sangat jauh, baik waktunya, baik keadaannya, dengan keadaan generasi umat, awal umat ini. Kemudian di antara sifat generasi awal umat ini, keras terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan sayang terhadap kaum ini. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Mereka keras terhadap orang-orang kafir dan lemah lembut sayang terhadap kaum ini. Tapi arti keras terhadap orang kafir ini seperti apa? Ya, penjelasannya panjang. Ada orang kafir yang memang memerangi, ya kita lawan. Ada orang kafir yang memang mereka mendapat jaminan keamanan dari pemerintah, mendapat suaka politik dari pemerintah, ya kita gak boleh usik. Ya, mereka masuk ke negeri ini pakai visa, dikasih izin tinggal oleh penguasa, ya gak boleh diusik. Ya, jadi beda-beda. Kemudian orang kafir yang masih ada perjanjian damai dengan kita, ya sesuai dengan lamanya perjanjian damai itu. Kalau perjanjiannya setahun damai, ya kalau sudah berlalu, ya kembali lagi tempur, seperti itu. Jadi orang kafir pun bermacam-macam. Orang kafir yang zimmi, hidup di tengah-tengah kaum muslimin, mendapatkan jaminan keamanan dari muslimin, mereka enggak boleh diusik. Orang kafir yang dalam perjanjian, ya sesuai dengan perjanjian. Dan orang kafir yang memerangi, angkat senjata, ya kita juga lawan dengan senjata. Jadi seperti itu sikap kita dengan orang kafir, sesuai dengan seperti apa orang kafir itu. Kemudian semangat generasi awal umat ini dalam menimba ilmu dan siap menanggung derita untuk menggapainya. Ini sulit untuk disebutkan pada kesempatan yang singkat seperti ini. Wailah, kitab-kitab sejarah telah menyebutkan bagaimana kesabaran mereka, generasi awal umat ini, dalam menimba ilmu. Sahabat Ibnu Abbas misalnya, datang kepada salah seorang sahabat Nabi. Waktu itu pas siang hari, yang umumnya orang Arab sedang istirahat. Dia datang ke rumah itu, nunggu di depan rumahnya. Sementara angin begitu kencangnya. Dan Anda tahu, angin di negeri padang pasir itu kalau kencang-kencang sekali. Debu, ya bertebaran sampai ya tubuhnya. Pakaian sahabat Ibnu Abbas itu penuh dengan debu. Padahal dia anak pamannya Nabi. Ya. Kemudian ketika sahabat yang ditunggu itu sudah saatnya mau keluar, kaget. Kok di depan rumah ada Ibnu Abbas? Kata sahabat tadi, kenapa tidak kamu utus orang saja biar saya datang pada kamu? Atau tadi kamu abang mengetuk pintu biar saya keluar? Kamu gak kotor seperti ini. Apa kata sahabat Ibnu Abbas? Seperti inilah kita memang harus berbuat terhadap para ulama. Sabar mereka menunggu derita. Mereka melakukan pelancongan dari negeri ke negeri. Ya, mereka meninggalkan kampung halaman. Terkadang mereka kekurangan bekal. Tapi ini semua mereka lakoni. Mereka nikmati. Memang jalan thalabul ilmi adalah jalan yang paling indah. Hanya orang yang merasakanlah. Hanya orang yang berjalan di atasnya lah yang akan merasakannya. Kecintaan orang yang cinta terhadap sesuatu, tidak ada yang bisa melebihi cintanya seorang, cintanya ahlul ilmi terhadap ilmu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa usyaqul ilmi a'dumu ishqan wa syafafan min kulli asyikin bimaksyukihi. Orang yang senang dengan ilmu, asik dengan ilmu, ini orang yang paling asik dengan yang diasiki daripada asiknya orang kepada apapun. Seperti itulah. Ada seorang imam, seorang alim, dia dililit hutang, sedih dia. Keluarganya pun sedih karena mikirkan. Juga enggak cuma mikirkan utang, mikirkan juga banyak pertanyaan dan problem dari masyarakat. Juga mikirkan semuanya, dipikir. Suatu saat alim ini ketika mencari permasalahan yang rumit ternyata ketemu. Saking senangnya berjingkrak dia. Istri yang lihat langsung senang. Ah, berarti ini sudah dapat duit bisa membayar utang. Ya. Ditanya, "Wahai suami, apakah sudah dapat duit untuk bayar utang?" Kata dia, "Tadi saya mencari masalahnya rumit, kemudian sekarang ketemu. Ada utang ya tetap utuh, belum terbayar." Maka istrinya senang tapi sedih. Senang karena memang apa? Ya problem, ya pertanyaannya terjawab. Sedih karena utangnya masih utuh. Seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini, generasi awal umat ini adalah orang yang baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan baik hubungannya dengan manusia. Orang akan dikatakan baik kalau dia baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan manusia. Anda lihat ayat yang mengatakan wa aqimus sholata wa atuz zakah berpuluh-puluh. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Kalau kita mau telusuri, kalau kita mau dalami, kita renungi, apa ya maksud ayat ini kok sering diulang-ulang? Ternyata memang dalam mendirikan sholat padanya ada bentuk seorang ya tunduk dan taat pada Allah SWT. Siap mengorbankan waktunya, siap meletakkan wajahnya di tanah, sujud pada Allah SWT. Dan ketika seorang dia mengeluarkan hartanya untuk zakat, untuk infak, dia telah membantu saudara-saudaranya, meringankan beban saudaranya, memasukkan kebahagiaan pada hati saudaranya. Orang baru dikatakan baik kalau dia baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan sesama manusia. Demikian pula Allah SWT berfirman, fasholli li rabbika wanhar, salatlah kamu dan berkorbanlah. Salat dan korban, salat dan zakat, ini semuanya adalah bentuk kedekatan seorang hamba dengan Allah dan bentuk berbuat baiknya hamba dengan sesama. Berkata ulama, adalah ar-rasul alaihi salatu wassalam, kathirus salati kathirus sadaqah. Nabi itu banyak salatnya dan banyak sedekahnya. Bukti bahwa Nabi banyak salatnya sampai pernah bengkak apa? Kakinya. Kalau kita bengkak mungkin karena main bola atau apa. Kalau Nabi karena saking lamanya berdiri salat baik. Kathirus sadaqah, banyak sadaqah. Ketika haji saja beliau menyembelih al-haju 100 unta. Nabi itu banyak salatnya, banyak sedekahnya. Seperti itulah para sahabat mencontoh Nabi, para tabi'in pun mencontoh sahabat, para tabi'in mencontoh tabi'in, dan kita generasi yang datang sekarang pun siapa yang akan kita contoh kalau bukan Nabi dan generasi umat ini. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ini hanya sekelumit yang bisa kita tampilkan dari sejarah atau sifat-sifat generasi awal umat ini. Semoga menjadi cambuk bagi kita agar kita mengikuti langkah dan jalannya mereka. Di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab. Pertanyaan, apa bagaimana hukum memakai peci berupa kupluk gitu ya, kupluk gitu, apakah diperbolehkan? Mungkin songkok gitulah ya, peci hitam gitu mungkin ya. Ya nggak apa-apa, apa yang melarang? Nggak ada larangan dan bukan bentuk tasyabuh sama sekali. Kalau mau dikiaskan peci dengan imamah, Nabi itu pernah pakai imamah berwarna hitam. Nabi itu pernah pakai imamah, sorban berwarna hitam. Kalau mau dikiaskan kayak gitu, bisa. Apa sisi larangannya? Ya, apa sisi larangannya? Enggak ada padanya bentuk tasyabuh, dan itu bukan pakaian orang kafir. Ya, itu bukan pakaian orang kafir, tidak mengapa. Bahkan untuk saat ini lebih kepada identitas orang apa? Muslim. Walaupun ya dikatakan songkok nasional, tapi kebanyakan yang memakainya apa? Muslim. Tidak mengapa. Jadi enggak ada larangan. Ketika Nabi itu memerintahkan untuk mengkafani dengan kafan yang putih, dan Nabi menyukai kain yang putih, bukan berarti pakaian yang lainnya apa? Dilarang. Wa illa Nabi juga pakai pakaian hijau. Nabi pernah pakai pakaian merah, kata sahabat, saking gantengnya, orang putih kulitnya ganteng, pakai pakaian merah seperti belahan bulan purnama. Gantengnya teman sudah. Nabi alaihissalam. Ya, boleh. Apa larangan? Wallahualam, saya belum pernah dapat larangan pakai kubluk. Ya. Ini lebih bagus daripada topi koboi. Jauh lebih bagus daripada topi apa? Pet, ya kan? Atau yang semisalnya. Ini lebih dekat pada identitas orang apa? Muslim. Walaupun dikatakan songkok nasional, ya kan? Wallahualam. Banjir yang menimpa kaum Nabi Nuh, apakah terjadi pada seluruh permukaan bumi atau sebagiannya saja? Apakah semua manusia mati kecuali yang bersama Nabi Nuh saja? Wallahualam. Kalau dikatakan bumi semuanya juga, sampai Cilacap ini kena waktu itu. Ya, sampai Papua, sampai sana semuanya kena. Lalu kenapa sana sampai banjir padahal mungkin Nabi Nuh dan kaumnya di mana? Wallahualam. Ya. Kita enggak ngerti, tapi banjir yang memang menenggelamkan orang-orang kafir yang menentang Nabi Nuh, semuanya tenggelam. Semuanya tenggelam. Yang selamat hanya hanya Nuh dan orang yang bersamanya. Untuk menjawab seperti ini, kan perlu ditelusuri apakah dahulu ada manusia yang tepatnya jauh dari Nabi Nuh juga, gitu kan? Kalaupun iya dan Nabi Nuh tidak diutus pada mereka, kenapa kok mereka diazab? Mendengar risalah Nuh juga enggak kok diazab? Kayaknya enggak mungkin. Karena Allah enggak akan mungkin mengazab, enggak akan mungkin mengazab satu umat sampai diutus pada mereka apa? Rasul. Andai kata waktu itu ada di sini orang purba lah ya. Pak gimana ya? Orang purba andai kata. Sementara Nuh di sana di Jazirah Arabiyah misalnya. Orang purba di sini enggak ngerti Nuh, enggak ngerti apa-apa. Kok ikut kena banjir? Apa dosa saya? Ya kan? Wallahualam, ya. Nah, yang jelas orang yang kafir semuanya tenggelam. Dan yang selamat waktu itu adalah Nuh dan orang yang beriman. Tapi barakallahu fikum, di antara yang patut untuk kita catat, Allah SWT mengatakan, "Wa ma amana ma'hu illa qalil." Tidaklah beriman bersama Nuh kecuali apa? Hanya sedikit, padahal 900 tahun lebih tinggal di tengah-tengah kaumnya. Inilah puncak kesabaran seorang dai dalam berdakwah. Tidak kemudian patah semangat di tengah jalan. Berdakwah 10 tahun di tengah kaumnya, kok cuma 5 saja yang beriman, ya? 5 saja yang ngaji. Kemudian dia putus. Jangan. Yang beriman dengan Nuh itu berapa? Sedikit, kata Allah Taala. Ya. Perahu di zaman itu jangan dibayangkan seperti Titanic yang gede atau yang baru tenggelam apa itu? Bukan, enggak ngerti seperti apa. Ya, dengan segala kesederhanaannya, ya kan? Jadi kita enggak tahu apakah banjir waktu itu seluruh bumi. Kalau dikatakan seluruh bumi kan Cilacap masuk. Ya kan? Dan yang lainnya masuk, ya kan? Wallahualam. Tapi alhamdulillah kita enggak kena banjirnya Nabi Nuh. Ya kan? Nah. Ini. Orang yang bersumpah atas nama Allah tapi berbohong, bagaimana hukumnya? Ya haram. Haram, itu pertama. Tapi ini asal terusannya. Karena diinterogasi oleh seorang karena takut kebongkar aibnya, maka terpaksa orang itu bersumpah dengan nama Allah dengan bohong. Kalau memang dia berbuat kejelekan, diakuilah. Diakui saja, enggak perlu dia berdusta. Dan juga orang yang menginterogasi ini, siapa dia? Apakah pemerintah yang punya wewenang atau siapa? Dan ini memang tidak mudah. Apalagi menginterogasi sampai tingkatan dengan kekerasan. Itu tugasnya apa? Penguasa. Adapun misalnya menginterogasi dengan dipukuli ya dari pihak madrasah misalnya, ya jangan. Ya, tinggal cari pembuktian. Kalau memang ada ditindak, kalau enggak ya sudah. Ya. Kemudian kita dorong mereka untuk jujur, untuk kalau memang berbuat salah, ya bersegeralah taubat. Seperti itu, memperbaiki diri. Insyaallah Allah akan membuka lembaran yang baru seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Afan Ustaz, apa itu Freemasonry dan Illuminati? Apakah di Indonesia ada Yahudi? Siapa contoh orangnya? Saya enggak ngerti Freemasonry. Tapi sepertinya Freemasonry ini kaitannya dengan orang-orang Yahudi. Dan ini mereka berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Allah alam, ada yang mengatakan seperti Lion Club, ya, Rotary Club, ini masuk pada bagian ini. Mereka punya misi-misi terselubung. Misi-misi terselubung yang intinya Freemasonry ini gerakan bawah tanahnya apa? Yahudi. Yang bisa saja menyusup ke negeri mana saja. Apakah di Indonesia ada Yahudi? Menurut data setelah kemerdekaan di Indonesia itu sekian orang ada orang Yahudi. Jadi ada. Adapun setelah kesini-kesini dikatakan semakin berkurang. Pada tahun yang lalu atau sebelumnya di Jakarta, mereka ingin orang-orang Yahudi ini, komunitas Yahudi di Jakarta ingin mengikuti perayaan yang sedang dirayakan di Israel. Wallahualam, apakah mereka orang Yahudi betul atau ya dibayar oleh orang Yahudi untuk apa? Untuk ikut merayakan perayaan mereka. Tapi sepertinya ada. Sepertinya apa? Ada. Meskipun di negeri ini Yahudi bukan termasuk agama yang diakui oleh apa? Pemerintah, ya kan? Nah, bukan termasuk agama yang diakui oleh pemerintah. Tapi secara keyakinan mungkin ada. Dan yang sangat-sangat miris dan menyayat, seorang yang namanya Nur Kholis Majid yang dikatakan cendekiawan muslim, putrinya itu dinikahkan dengan Yahudi Rusia. Soalnya cendekiawan muslim, konon dia termasuk cendekiawan muslim. Ternyata putrinya itu dinikahkan dengan orang Yahudi dari apa? Rusia. Ya subhanallah. Ya. Padahal ya, yang boleh itu kalau perempuannya Yahudi, laki-lakinya apa? Muslim. Tapi kalau laki-lakinya muslimah, kemudian apa perempuannya? Hah? Perempuannya muslimah. Laki-lakinya Yahudi enggak boleh, yang seperti ahli kita enggak boleh. Seperti itu. Wallah alam. Di sini siapa contoh orangnya enggak ngerti. Kalau pemikirannya ya saking banyaknya. Pemikiran Yahudi ya, itu banyak. Ibarat mereka adalah ya otaknya itu otak udang. Yang ngeres mereka itu. Jumlahnya enggak banyak tetapi mereka menguasai posisi strategis. Terutama posisi strategis di PBB. Kebanyakan diduduki oleh orang-orang apa? Yahudi. Ya. Baik. Sedikit. Kenapa sahabat Ali dengan Muawiyah bisa terjadi perang. Padahal di masa itu mayoritas orang alim. Apa itu tergolong jihad? Ini berat sekali pertanyaan ini. Ketahuilah bahwa perselisihan antara Ali dan Muawiyah itu awalnya itu dari kasus pembunuhan Utsman. Dia dibunuh oleh para pemberontak. Di mana sahabat Muawiyah itu masih familinya Utsman. Dia meminta kepada sahabat Ali tegakkan qisas kepada orang yang membunuh Utsman. Sementara orang yang membunuh Utsman itu banyak yang masuk pasukan Ali. Sementara Ali bin Abi Thalib memandang ya bahwa kondisi belum memungkinkan untuk dilakukan apa? Pengkisosan. Bukan masalah khilafah Muawiyah ingin merebut, tidak. Dia sebagai famili Utsman, dia ada hak untuk meminta apa? Darahnya Utsman kan, menuntut orang-orang yang bunuh Utsman. Tapi Ali sebagai khalifah memandang ini baiat harus kepada khalifah. Kemudian yang kedua bahwa kondisi belum memungkinkan. Ya karena memang mereka masih menguasai Madinah. Sehingga ini belum menemukan kata sepakat. Kalau kita mau ringkas, itu adalah umat yang telah berlalu. Dan Allah selamatkan pedang-pedang kita. Maka disinilah kita selamatkan lisan-lisan kita untuk tidak mengatakan yang baik. Bagi yang benar dari mereka istihadnya mendapatkan dua pahala, bagi yang salah ya mendapatkan satu pahala. Ya. Dan mereka apa kegiatan jihad? Jihad bukan ya? Tapi bukan jihad yang seperti dipahami melawan orang-orang musyrikin. Yang ada adalah gambarannya memerangi orang-orang yang memberontak. Gambarnya seperti itu. Jadi bukan jihad seperti melawan apa? Orang-orang musyrik, tapi memerangi orang-orang yang tidak taat agar kembali kepada ketaatan kepada penguasa. Ya, agar kembali kepada ketaatan kepada penguasa. Kalau ada yang bertanya, kan mereka kebanyakan orang-orang alim. Ya. Sudah kita katakan. Kita itu adalah umat yang telah berlalu. Dan kita tidak terjun waktu itu. Allah selamatkan tangan-tangan kita, pedang-pedang kita. Maka tugas dari kita sekarang adalah menjaga apa? Lisan-lisan kita untuk tidak mengatakan kecuali yang baik. Seperti itu ya. Jawabannya panjang ini. Ya. Yang intinya jangan sampai ada kesan di benak kita bahwa sahabat itu haus kekuasaan, sahabat itu tidak menghormati yang tidak. Yang pokok permasalahannya, kalau Muawiyah dia menuntut agar para pemberontak yang membunuh Utsman dikisos, sementara tidak sedikit yang masuk pada pasukannya Ali. Sementara Ali memandang baiat adalah kewajiban dan untuk melaksanakan kisos belum apa memungkinkan. Ini yang memang belum apa ada kata sepakat. Tip terakhir, mohon dijelaskan kecerdasan para sahabat dan para ulama setelahnya dibandingkan dengan generasi sekarang. Menilai kecerdasan itu bukan dari banyaknya omongan atau banyaknya tulisan. Wailah para sahabat itu mereka sedikit omongannya bukan karena bisu. Sedikit mungkin tulisannya bukan karena enggak bisa nulis, bukan. Tetapi mereka itu ya ketika berkata-kata sedikit simpel tetapi padat dan mengena. Dengan kita banyak omongnya kosong dari makna. Banyak tulisannya tetapi apa? Ya, maknanya diambil seperti itu. Intinya kecerdasan mereka itu bentuk penilaiannya itu dari banyak hal. Kecerdasan itu bukan hanya sekedar nih buktinya orang sekarang bisa ada sahabat ini. Fulan saja bisa menulis buku sekian jilid, dan sahabat mana? Bukan dari itu. Kecerdasan tidak bisa diukur dari itu. Lebih dari itu adalah kecerdasan ketika seorang mendapatkan perintah dari Allah kemudian dilaksanakan, ini orang cerdas. Tapi orang yang tulisannya banyak, ketika datang perintah Allah kemudian ngemohi, ini orang yang bodoh, orang yang tolol, walaupun banyak tulisannya. Dahulu ulama mengatakan, laisal ilmu bikatsratil kutubi wal riwayah, Al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu bukan banyaknya buku, bukan banyaknya riwayat. Yang namanya ilmu adalah bentuk takut pada Allah. Itulah orang yang berilmu. Jangan heran kalau ada ahli bid'ah yang matinya kejatuhan apa? Perpustakanya sendiri. Ya, ahli bid'ah loh. Matinya malah kejatuhan bukunya. Apa ahli bid'ah kemudian enggak punya ilmu? Punya. Tapi kata ulama, walaupun mereka punya ilmu, tetapi tidak dikasih kesucian. Sebagai penutup, sebagian ulama mengatakan tentang ahli bid'ah yang mereka diberi kecerdasan, utu zaka'an walam yu'tau zaka'an. Dikasih kecerdasan tetapi enggak dikasih kesucian hati. Cerdas sih otaknya tetapi hatinya ngeres. Ini enggak manfaat. Ilmu bukan banyaknya buku. Ilmu bukan banyaknya riwayat. Ilmu adalah khasyatullah, bagaimana orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada Allah itulah orang yang berilmu, walaupun bukunya sedikit. Tapi orang yang tidak takut kepada Allah, melanggar aturan Allah, dia orang jahil meskipun bukunya apa? Banyak. Bahkan mungkin dia matinya kejatuhan bukunya. Demikian wallahu taala a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.